السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang merupakan pintu gerbang dari seluruh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang dimaksud ilmu adalah ilmu nafi', sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang dihafal semata. Walaupun hafalan itu sangat penting. Maka coba evaluasi diri kita, seberapa jauh ilmu kita itu bermanfaat, tanpa meremehkan hafalan tentu saja. Karena itu intinya. Itu yang harus dikejar. Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, kita itu harus memuliakan ilmu. Bahkan ini kunci dari semua keberhasilan. Kata para ulama seperti Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak ada keberhasilan orang yang berhasil itu kecuali dengan memuliakan. Memuliakan itu sangat penting. Jadi kalau kita ingin ilmu kita berkah, maka kita harus memuliakan ilmu. Bukan sebatas belajar. Belajar itu bagian dari memuliakan, tapi bukan memuliakan secara seutuhnya. Makanya para ulama tuh mengatakan, hadirin, ilmu itu didapat dengan menunaikan hak-haknya. Jadi ilmu itu punya hak, gak bisa dipelajari dengan ngasal. Sebagian ulama mengatakan yukhadhu ilmu bihuquqihi, ilmu itu didapatkan dengan memenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, marilah kita punya hak-hak ilmu. Nanti Allah akan kasih hak-hak kita. Kan begitu selalu. Makanya ulama mengatakan, man la yukrimil ilma, la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah gak akan muliakan dia dengan ilmunya. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya kalau kita ingin kita istiqomah, hijrah kita dijaga oleh Allah, maka muliakan ilmu. Dan diantara muliakan ilmu itu istiqomah dalam belajar, konsisten, bukan setengah-setengah, bukan bolong-bolong. Tapi capek, ya semua juga capek. Kata Ragib, sebagaimana dibawakan al-Imam al-Munawi dalam Faidul Qadir, man ta'awwada al-kasala wa mala ila ar-raha faqad ar-raha. Barang siapa yang terbiasa malas dan pengennya nyantai, maka dia justru yang akan kehilangan kenyamanan dan santai itu sendiri. Jadi yang terbiasa malas dan sukanya nyantai aja, nggak mau disiplin, nggak mau habis-habisan, nggak mau totalitas gitu loh, maunya setengah-setengah, itu dia akan kehilangan semuanya. Faqadar raha, dia akan kehilangan kenyamanan, istirahat yang sejati. Dan lain sebagainya. Gitu. Makanya kata para ulama kan, secara makna belajar itu capek dan melelahkan. Tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih capek dan jauh lebih melelahkan. Gitu. Jadi belajar itu capek dan melelahkan. Tapi hidup sebagai orang bodoh itu jauh lebih capek dan jauh lebih melelahkan. Nanti dibohongin orang, ditipu orang, diinjek-injek orang. Gak kepake juga, karena kita gak punya sesuatu, gak punya ilmu, gak punya value, dan lain sebagainya. Maka di sinilah pentingnya. Karena kan banyak kita kan pasti syaitan kan kasih godaan tuh, sehingga kita punya 1001 alasan. Kalau kajiannya pagi, alasannya ngantuk, terus rush hour, terus segala macam lah urusan gini. Nanti kalau waktu kajiannya duha, nanti ada lagi alasannya tuh, kerja, terus ngurus anak. Nanti kalau ada kajian di siang misalnya, nanti alasannya beda lagi, istirahat, makan siang, sore nanti alasannya ada lagi, pulang kantor, harus ngejar waktu biar gak macet, rush hour lagi. Nanti kalau malam alasannya ada lagi, gitu loh. Alasannya waktu keluarga, capek, istirahat. Jadi semua itu pasti ada alasan. Bukan berarti alasan-alasan itu salah ya, bukan. Tapi selalu ada alasan untuk malas, gitu aja. Dan kita harus jujur apa yang kita prioritaskan. Itu juga gak setiap saat belajar kan, gak setiap saat kajian. Dan ini kebutuhan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Itu hal yang penting hadirin. Jadi minta pertolongan sama Allah, lalu jalan, bismillah. Kan kata Nabi SAW, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah di atas iman. Itu. Jadi istiqomah itu penting. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah, biar dapat ilmu yang bermanfaat, biar bisa istiqomah. Lalu jaga hak-hak Allah, jaga hak-hak Rasulullah SAW, dan marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau membawakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Mari kita masuk ke hadis ini. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua dan kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa bit turuqat." Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, kalian tuh jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi jangan nongkrong di pinggir jalan. Jangan kongko di pinggir jalan. Itu hadirin. Coba siapa yang punya kebiasaan ini nih? Ini perlu didengar. Iyyakum wal julusa bit turuqat. Kalian jangan dan jauhilah nongkrong di pinggir jalan. Itu hadirin. Faqalu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya gitu loh. Kalau kita dengar hadis ini pertama kali, kira-kira pertanyaan kita apa? Dan kita suka nongkrong gitu loh. Kita anak nongkrong nih. Pertanyaan kira-kira apa? Jadi enggak boleh di pinggir jalan, Pak Ustaz. Jadi di tengah dong. Ya bukan. Bisa di tengah jalan. Mereka gak nanya begitu. Tapi pertanyaan mereka, ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun. Ya Rasulullah, kami tuh gak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi kami gak bisa tinggalkan kebiasaan nongkrong di pinggir jalan, kongko di pinggir jalan. Jadi ternyata sebagian sahabat itu punya pola seperti ini dan merasa, aduh gak bisa nih, kita tuh emang hidup kita tuh sehari-hari tuh ada waktu begini gitu loh, ada waktu begini ya, bukan setiap hari setiap saat begitu. Natahaddatsu fiha, di saat itulah kami ngobrol, kami berbincang, kami tukar pikiran, mungkin kami brainstorming kalau bahasa sekarang. Jadi gak bisa kita ninggalin itu. Karena itu waktunya kami bicara, kami ngobrol, kami brainstorming, dan seterusnya. Lihat apa respon Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَعَطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Jika kalian enggan kecuali tetap duduk-duduk di sana. Jadi jika kalian enggak bisa tinggalkan kebiasaan itu. Bukan enggak bisa, tapi berat banget ninggalin kebiasaan itu. Ternyata ada solusi, fa'atu tariqa haqqahu. Maka berikanlah hak jalan tersebut. Tunaikan hak jalan itu. Jadi kalau memang harus duduk-duduk, harus nongkrong, harus kongko, maka kalian harus tunaikan hak-hak jalan gitu. Kalian harus tunaikan hak-hak jalan. Qalu, wama haqqut tariqi ya Rasulullah. Wama haqqut tariqi ya Rasulullah. apa sih hak jalan, hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Jadi mereka gak ngerti ini, apa sih hak-hak jalan? Ternyata jalan itu punya hak loh, khususnya buat anak nongkrong gitu loh. Qala ghaddul basar, yang pertama kata Nabi SAW, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adha, tahan setiap tindakan mengganggu. Jadi jangan ganggu orang gitu lah. Jangan ganggu siapapun. Yang ketiga, waraddus salam, dan jawablah salam. Yang keempat dan kelima, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, lakukanlah amar ma'ruf dan nahyu munkar. Muttafaqun 'alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Inilah hak-hak jalan, jemaah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW memperingatkan kita agar tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi secara umum itu dihindari. Nongkrong atau kongko pinggir jalan ya, pinggir jalan itu hindari. Nabi memperingatkan kita dari hal tersebut. Poin yang kedua, apa hukumnya? Emangnya haram? Dan apa alasannya? Emangnya gak boleh ya? Ternyata kata para ulama, bukan haram. Sebatas duduknya sih gak haram. Makanya ini bisa dilihat dari hadis ini. Namun, kata para ulama kita, لِأَنَّ الْجُلُسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ يُؤَدِّي إِلَى كَشْفِ عَوْرَاتِ النَّاسِ الذَّاهِبُ وَالرَّاجِي وَإِلَى النَّظَرْ فِي مَا مَعَهُمْ مِنَ الْأَقْرَاطِ التي قد تكون خاصة مما لا يحبونه أن يطلع عليها أحد. Jadi kesimpulannya ya, duduk-duduk di pinggir jalan itu awal dari banyak hal-hal yang nggak baik gitu loh, atau mengarahkan banyak orang, nggak semua, banyak orang ke hal-hal yang kurang baik. Jadi itunya sendiri sih gak haram, tapi kalau orang itu suka nongkrong duduk-duduk, itu rentan mengarahkan dia ke hal-hal yang tidak baik. Mulai dari apa? Mulai dari buang-buang waktu gitu loh. Jarang orang duduk-duduk tuh bisa komit dengan waktu, yang ada kebablasan. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bukan gak ada ya, tapi jarang. Nah itu kan waktu mahal. Belum lagi melihat atau rentan melihat hal-hal yang tidak dihalalkan gitu loh. Bisa zina mata, yang awalnya nggak ada arah ke sana jadi arah ke sana gara-gara ngelihat. Jadi mata nih bahaya, karena objeknya banyak kalau kita di pinggir jalan, dan kita nggak bisa selektif gitu loh. Semua ada di situ secara umum, jadi rentan. Belum lagi kalau udah ngobrol-ngobrol gitu rentan ngomongin orang, membahas isu-isu yang gak penting, bahkan fitnah dan lain sebagainya. belum lagi ada kemungkaran, ada aja kemungkaran di jalan. Jadi ada banyak hal yang kurang positif gitu loh, kalau kita tuh duduk-duduk di jalan. Itu pelajaran dari salah satu pelajaran dari hadis ini. Nah, pelajaran berikutnya, hadis ini membuka mata kita juga bahwa sebagian para sahabat itu memang punya pola seperti itu. Jadi budaya nongkrong atau kongko itu dari dulu. Oh, berarti sunnah ya Pak Ustaz? Ya bukan juga gitu, tapi di sebatas itu enggak. Kan Nabi SAW minta kita menghindar, hindarilah. Dan duduk-duduk dan nongkrong-nongkrong di jalan, di pinggir jalan. Itu hal yang penting. Nah, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya setelah kita tahu bahwa sebagian para sahabat itu memang punya pola seperti itu. Dari sini kita juga bisa menarik pelajaran bahwa para sahabat itu membuka pintu diskusi, dan Nabi SAW juga membuka pintu itu. Karena mereka mengatakan malana min majalisina buddun natahaddatu fiha. Kita tuh kayaknya enggak bisa ninggalin ini. Itu berat banget. Karena di situ ajang kita bicara. Ajang kita berdiskusi, beramah tamah dan lain sebagainya. Jadi pintu lobi itu ada, hadirin. Padahal kan kalau kita pikir nggak mungkin nggak bisa. Kalau bisa sih bisa aja. Tapi kan berat ninggalin kebiasaan dan seterusnya. Jadi pintu lobi itu kebuka, dan Nabi juga membuka pintu itu selama sesuai dengan porsinya. Dan di sini juga kita mengetahui bahwa para sahabat itu ketika nongkrong nggak maksiat, enggak. Natahaddatsu fiha, kita hanya bicara aja. Kita hanya bicara. Maka dari sini kita juga bisa memahami bahwa para sahabat itu, kan kita tahu para sahabat itu orang-orang yang paling soleh kan, hadirin. Dari orang-orang soleh dari umat Nabi SAW. Itu mereka tuh juga berinteraksi dan bersosialisasi dan ngobrol satu dengan mereka. Jadi gak kerjanya 24/7 baca buku aja tuh, gak juga. Atau tinggal buat di masjid aja, enggak. Mereka berinteraksi, bersosialisasi, dan mereka ngobrol. Natahaddatsu fiha. Dan ngobrol mereka enggak maksiat. Enggak gibahin orang, enggak ini. Natahaddatsu. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama, al-insanu tabi'ul manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Emang kebutuhan sosial tuh harus di ini kan, harus disalurkan gitu loh. Punya teman, ngobrol sama teman tuh kebutuhan. Apalagi teman yang soleh. Dan mereka lakukan itu, dan kebetulan kan gak semua orang punya, tapi bisa di rumah, tapi kan gak semua orang punya rumahnya besar, hadirin. Gak semua orang bisa menyediakan ruang private, jadi akhirnya yang dipakai ruang publik gitu loh, kan itu ada kebutuhan. Jadi mereka punya kebiasaan itu, tapi mereka gak maksiat. Makanya natahaddatsu fiha. Natahaddatsu fiha. Kita nih bicara aja. Gak yang macam-macam, enggak. Hanya bicara. Dan ini menunjukkan bahwa itu dilakukan Nabi SAW. Itu dilakukan para sahabat. Lalu pelajaran berikutnya, hadirin, kita bisa saksikan di sini bahwa Nabi SAW itu ternyata membuka ruang kepada mereka untuk duduk-duduk dan berbicara sesama mereka. Artinya Nabi gak saklek gitu loh, di hal-hal yang masih punya ruang untuk memberikan memberikan ruang buat para sahabatnya. Makanya kata para ulama, hadis ini menunjukkan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam lam yushaddid alaihim. Nabi SAW gak saklek sama para sahabatnya. Ada hal-hal yang saklek kalau berkaitan dengan yang wajib-wajib gitu ya, yang haram-haram jelas. Tapi gak semua hal begitu. Walam yamna'hum min hadhil majalis allati yatahadathu ba'duhum fiha ila ba'd. Dan Nabi SAW pada akhirnya gak melarang mereka secara mutlak dari kegiatan duduk-duduk seperti itu, di mana mereka bicara satu dengan yang lain. Wa ya'laf ba'dhum ba'dhan, dan mereka saling berinteraksi. Wa ya'nas ba'dhum ba'd, saling membangun hubungan persahabatan satu dengan yang lain. Lam yashqa 'alaihim fi hadza. Nabi SAW enggak keras sama mereka dalam hal-hal kayak begini. Enggak keras sama mereka. Ini menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam At-Taubah 128 yang sering kita bahas, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah 128, itu sangat berbelas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang beriman, berbelas kasih dan penyayang. Nabi itu sayang dan berusaha kasih ruang kalau memang gak haram. Dan ini pelajaran bagi kita, hadirin. Kita tuh harus buka ruang buat orang lain selama itu gak haram. Selama itu bukan maksiat, itu tidak membuat orang meninggalkan yang wajib. Walaupun kita punya standar yang berbeda untuk diri kita misalnya. Jadi kalau kita punya standar yang tinggi, ya udah buat diri kita aja. Orang lain belum tentu bisa. Gak bisa kita paksakan orang ikut standar kita. Dalam ketaatan, dalam ini gitu. Artinya selama mereka tidak maksiat, selama mereka mengerjakan yang wajib, selama itu hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selama itu proporsional, kasih kesempatan, kasih ruang. Dulu tuh saya gak begitu. Ya itu Anda. Dan alhamdulillah kalau Anda bisa main di level yang tinggi. Tapi gak semua orang bisa main di level seperti Anda. Apalagi kalau memang itu tuh kebutuhan manusia. Dan itu positif juga. Jadi Nabi SAW itu mengakomodir yang hal-hal demikian. Memang Rasulullah SAW itu raufur rahim, sangat penyayang, pendidik sejati. Tahu kapan harus saklek, kapan enggak. Kapan pintu lobi dibuka, kapan enggak, gitu. Ini Nabi buka. Dan Nabi SAW gak bilang, kan udah aneh bilang, udah tinggalin di itu majelis. Gak bilang gitu Nabi SAW. Oh, kalau kalian memang gak bisa tinggalin, ini solusinya. Itu poin. Dan tentu saja proporsional dan memperhatikan tujuannya. Dan pelajaran juga yang bisa kita petik dari sini hadirin, memang kesempatan dan ruang agar sesama orang soleh itu berkomunikasi, berbicara, bersosialisasi itu penting. Penting. Makanya walaupun sebenarnya duduk-duduk atau kongko itu tadi kurang direkomendasi dan rentan terhadap beberapa hal yang tidak baik, tapi kalau memang itu satu-satunya solusi agar sesama orang soleh ketemu, berbicara, berkomunikasi, maka Nabi SAW ACC dengan catatan dan syarat, tentu saja dengan catatan dan syarat. Jadi ini menunjukkan bahwa sesama orang soleh itu harus ketemu, penting ketemu, penting bicara, penting bonding, penting membangun pertemanan dan persahabatan. Gitu. Kan kita sudah bahas hadirin, buat Nabi aja itu ditemani sama Hawariyun dan para sahabat. Dan Hawariyun itu orang-orang benar-benar setia, loyal. Itu para Nabi secara umum alaihi wassalatu wassalam, ya apalagi kita. Jangan hidup sendiri. Buka komunikasilah dengan orang-orang soleh. Dan orang-orang yang berinteraksi itu derajatnya di bawah. Di bawah orang-orang soleh yang berinteraksi dan bersabar. Kata Nabi SAW, al-mu'min alladhi yasbir, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang berinteraksi dengan manusia dan dia bersabar, itu lebih baik, lebih afdol, lebih tinggi derajatnya dibanding mu'min yang gak berinteraksi dengan manusia karena dia gak sabar. Karena berinteraksi, berbicara dengan manusia, apalagi dengan orang-orang soleh, itu banyak faedahnya. Itu belajar dalam kehidupan real. Kita tuh belajar menjadi pendengar yang baik. Kita belajar berbicara. Kita belajar empati. Kita belajar cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita belajar menasehati. Kita belajar menginginkan yang terbaik untuk saudara kita. Kita belajar untuk mengubur sifat hasad. Kita belajar ilmu sama mereka. Kita belajar pengalaman mereka. Kita belajar beradaptasi. Banyak sekali hadirin. Makanya masalah ini jauh lebih besar daripada hal-hal yang gak baik yang bisa lahir dari aktivitas nongkrong. Kan agama kita selalu begitu kan, dijelaskan Asy-Syatibi dalam Muwaffaqat atau Ali Izz bin Abdissalam dan para ulama yang lain. Inti agama kita kan tentang maslahat mudarat. Gak mungkin Allah halalkan atau wajibkan atau sunnahkan sesuatu kecuali maslahatnya besar dan lebih besar daripada mudaratnya jika ada gitu. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena itu mudarat atau mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya jika maslahatnya ada. Itu konsepnya. Jadi sebagaimana dijelaskan para ulama, ketika para sahabat harus duduk-duduk nongkrong atau aktivitas itu dalam rangka berbicara, berinteraksi dan lain sebagainya, lalu diizinkan sama Nabi, Nabi gak saklek di sana, tapi Nabi memberikan rambu-rambu dan syarat-syarat, itu menunjukkan bahwa maslahat atau manfaat yang bisa diraih dari duduk-duduknya orang soleh itu sangat besar dan lebih tinggi daripada hal-hal yang gak baik yang bisa ditimbulkan, dan itu pun dikat-katin sama Nabi SAW, dipagerin gitu. Makanya ini penting, karena banyak di antara kita berpikir udah penting gue hijrah sendiri, nggak butuh teman, pokoknya enggak. Ini para sahabat aja begitu. Duduk-duduknya tuh nggak bermanfaat, ngabisin waktu saja. Betul, kalau ketemunya bukan sama orang soleh, itu setuju. Tapi kalau sama orang soleh dan semua tahu dalil ini, kita nggak lebih warok daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan sepakat ya? Kita nggak lebih warok daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warok itu menjaga diri dari dosa, takut terhadap dosa dan seterusnya. Mereka yang paling warok. Mereka itu wali-wali Allah. Tapi sebagian mereka ada yang seperti itu. Dan Nabi memberikan kesempatan. Nah, lalu terakhir hadirin, ketika Nabi memberikan kesempatan, bukan berarti Nabi memberikan kesempatan secara mutlak, enggak. Tapi beliau kasih syarat. Beliau kasih 5 syarat. Lokasi 5 syarat. Apa saja syarat tersebut? Dan ini harus ditunaikan oleh orang yang mau duduk-duduk, mau nongkrong, mau kongko. Yang pertama, ghadul basar, menundukkan pandangan. Gitu loh, menundukkan pandangan. Ini penting. Dan banyak orang yang yang hobi nongkrong atau kongko terjatuh dalam ini. Illa man rahima rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau masih tetap ingin duduk-duduk, tundukkan pandangan. Jangan melihat yang haram. Ya salah sendiri Pak Ustadz, kenapa dia pakai baju kayak begitu? Lo Anda duduk di tempat umum, masalahnya dia salah, kita juga itu dia salah di sisi kita, yaitu resiko Anda pilih duduk di sana. Tundukkan pandangan, gak ada alasan. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan dari wanita. Kalau gak sengaja lihat, gimana? Ya gak apa-apa. Tapi gak sengajanya jangan 2 menit 30 detik gitu loh. Itu sampai temannya kasih stopwatch, ini 2 menit 30 detik Anda gak ngedip loh mas. Oh, gak sengaja. Gak sengaja kok, gak berubah-berubah bola matanya. Jadi sekali lagi, kalau nggak sengaja langsung alihkan, tundukkan dan seterusnya. Jadi tundukkan pandangan. Ini perintah Nabi SAW. Kalau masih mau duduk, tundukkan pandangan. Kalau nggak boleh. Kalau enggak, oleh kita enggak boleh duduk-duduk di situ. Ustaz, kalau misalnya tunduk, pas nunduk, pemandangannya lebih menakutkan, ya udah pindah dari sana udah. Gitulah. Jadi kalau pemandangannya lebih horor, lebih mengkhawatirkan, ya udah berarti enggak bisa, harus pindah. Enggak, jangan duduk-duduk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah atau jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Jadi jangan ganggu. Jadi jangan, misalnya jangan pilih spot yang akhirnya ganggu pengguna jalan. Baik pengendara mobil, motor, karena space-nya kita ambil, atau pejalan kaki gitu loh. Orang jalan kaki susah. Pokoknya jangan ganggu. Atau ganggu dengan sikap, dengan ucapan gitu loh. Ada wanita digangguin, ada anak kecil dipalak tuh anak, terus dibully dan lain sebagainya, nggak boleh. Jadi harus tidak ganggu orang, jangan ganggu siapapun, jangan ganggu siapapun dari ucapan maupun perbuatan. Jangan komentarin orang yang jalan, walaupun misalnya aneh, terus kita pengen buat joke, tapi akhirnya ganggu orang, nyakitin perasaan, nggak boleh itu. Jadi diem deh. Allah Ta'ala misal. Yang ketiga, raddus salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, kita jawab salamnya, raddus salam. Karena sunnahnya adalah yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk gitu kan. Itu kalau yang paling utama adalah yang lewat mengucapkan salam sama yang duduk. Jadi kalau yang lewat mengucapkan salam, kita jawab, jangan didiemin, jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting. Dan yang keempat dan kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada al-ma'ruf, ya kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, harus dicegah. Dan harus ajak orang berbuat ma'ruf. Jadi kalau harus bicara, ngobrol, itu ajak kepada kebaikan. Jadi pembicaranya gak boleh gibah, gak boleh fitnah, gak boleh ngomongin orang, jangan ngomongin isu-isu. Jelas? Itu bukan tidak mencegah kemungkaran, bahkan kita yang buat kemungkaran di sana. Jadi apa namanya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan kalau memang ada kemungkaran dari pihak lain, kita harus berusaha mencegah kemungkaran tersebut. Itu tadi, dengan tangan kalau bisa dicegah. Itu loh. Kalau nggak bisa dengan lisan, kasih tahuin nggak boleh. Kalau nggak bisa dengan hati. Tapi kalau di situ tempat di tempat itu banyak kemungkaran, lebih pindah, jangan di situ. Selama masih ada tempat lain, jangan di sana. Kecuali nggak ada tempat lain dan mau nggak mau kita harus di tempat publik itu. Ya udah, bisa ingkari dengan hati. Tapi kalau masih ada tempat lain, tapi kita tetap lebih memilih di sana, padahal di sana ada kemungkaran, terus kita diem aja, janganlah. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Sama manusia kita bisa cari 1001 alasan, tapi kalau diadili di hari kiamat kan repot. Lebih baik kita cari tempat lain. Kita cari tempat lain. Atau nggak usah duduk-duduk pada saat itu. Cari tempat atau cari waktu lain. Karena hak jalan itu kita harus amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi sesimpel itu aja. Kan duduk-duduk gak diwajibkan. Bahkan Nabi SAW anjurkan jangan. Tapi kalau kita ingin, tunaikan ini semua. Kalau gak bisa, jangan. Kalau gak bisa, jangan. Daripada repot di hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, semoga Allah selalu melindungi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, dalam menasihati anak-anak kami, rasanya sangat sulit untuk meluruskan hati antara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah dengan meluruskan anak karena emosi, atau juga agar sekedar atau juga agar sekedar mereka mentaati kita, atau karena nafsu, hawa nafsu kita pribadi. Terkadang kami sampaikan dalil agar mereka mentaati orang tua, tapi ada pikiran apakah ini hanya pembenaran agar kami ditaati. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, makanya yang pertama kita dari awal bab amar ma'ruf nahi munkar itu jelaskan bahwa korelasi bab ini dan bab sebelumnya itu bab nasihat. Dan kita jelaskan bifadlillah bahwa dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus dibangun dari konsep nasihat, yaitu al-ikhlas, as-sidq, al-irada, iradatul khair lil mansuhilah. Itu tentang, ini tentang keikhlasan, kejujuran, dan menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati dan membangun hubungan baik. Jadi ini menunjukkan niat harus benar, niat harus ikhlas, niat harus jujur. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kita sebagai orang tua dalam konteks pertanyaan ini sehingga kita ditaati, kita dituruti dan seterusnya, bukan. Setelah kita pahami ini, poin yang kedua, orang tua kan wajib mendidik. Wajib mendidik agar anak itu jadi anak yang soleh dan terjaga dari api neraka. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan menjaga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu dengan mengajarkan agama dan mendidik dan mengajarkan adab bagi mereka, sehingga mereka jadi anak yang soleh. Dan salah satu syarat jadi anak yang soleh dan terjaga dari api neraka adalah birrul walidain. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu tugas besar orang tua adalah mendidik anak agar anak-anak berbakti kepada orang tua dalam rangka taat kepada Allah, bukan memenuhi nafsu kita untuk ditaati. Jadi ini kewajiban. Kewajiban sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, itu harus mengajarkan kepada anak atau anak-anak didik atau murid atau ustad gitu ya kan, orang tua, guru, pendidik, ustad, kiai dan lain-lain, adalah mengajarkan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang berbakti, yang setia, yang ikhlas, yang berbuat baik dan seterusnya untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan mereka, bukan kebaikan orang tua, bukan kebaikan untuk sebatas kebaikan guru atau pendidik atau ustadz atau kayak tersebut. Karena tanggung jawab. Karena kalau mereka enggak berbakti sama orang tua mereka atau mereka enggak berbakti sama guru mereka, maka mereka enggak berkah. Mereka enggak dosa nanti, enggak bersyukur dan seterusnya. Jadi ini untuk kebaikan mereka. Jadi kalau orang tua enggak didik anaknya untuk jadi anak yang berbakti kepada orang tua, akhirnya anaknya durhaka. Anaknya durhaka, diancam neraka. Gitu hadirin. Jadi penting untuk mendidik anak. Nah, tinggal di sisi orang tua atau guru atau ustadz atau sisi kiainya menjaga keikhlasan dan niat. Wah, ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kebaikan dari anak-anak kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, suami saya termasuk senior di salah satu organisasi di tempat kuliahnya dahulu. Kemudian terkadang beliau tidak memberitahu ingin pulang larut malam karena diminta untuk memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Terkadang suami bilang diskusi dan lain-lain, padahal di dalamnya ada kemungkaran juga. Seringkali anak menasihati beliau untuk menjauhi hal tersebut karena beliau sering pulang larut malam ketika diskusi dan lain-lain. Juga pulang dalam keadaan aroma yang tidak disukai. Bagaimana sikap yang tepat bagi anak dan suami Ustaz? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah sampaikan kan bahwa sebelum masalah atau penyakit itu jadi besar, segera diselesaikan, atau bahkan kalau ada indikasi masalah itu segera diselesaikan. Itu hal yang sangat penting. Hadisnya tadi kemarin apa? Dari mana kita ambil? Ya'juj dan Ma'juj. Padahal mereka baru keluar setelah terbunuhnya Dajjal, tapi Nabi udah wanti-wanti. Nah, itu penting. Terus juga kalau dalam masalah rumah tangga ya, coba kita lihat surat An-Nisa ayat 128. Ketika Allah berfirman, wa inni mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada. Wa inni mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada. Dan apabila seorang istri khawatir terhadap sikap suaminya, jadi ada khawatir terhadap nusyuz dan berpalingnya suami. Lihat, khawatir, kata para ulama secara umum, khawatir itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Jadi sebagai istri tuh kita harus cerdas dan minta pertolongan sama Allah. Jadi kalau istri mengkhawatirkan sesuatu, ada hal-hal yang bisa buruk di masa yang akan datang, itu harus segera bersikap. Artinya harus ada action. Karena Allah mengatakan wa inni mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada. Apabila istri khawatir suaminya itu berpaling, suaminya itu nanti zolim, suaminya itu tidak memberikan atau tidak tampil sebagaimana mestinya, tidak perform sebagaimana seharusnya. Kalau ada khawatiran tersebut, ayat ini mengajarkan para istri untuk melakukan tindakan. Sampai di situ dulu ya, karena ayat ini agak dalam kalau mau dibahas, tapi setidaknya untuk korelasinya dengan masalah penanya, kita harus melakukan, istri itu harus melakukan tindakan ketika ada indikasi ke arah sana, bukan setelah kejadian, karena seringkali udah terlambat tuh kejadian. Itu poin. Lalu gimana caranya Allah yang paling ngerti caranya kan Allah ya hadirin. Maka lakukan menggunakan cara Allah aja. Karena ya gimana ya, kalau udah sering pulang malam, apalagi udah ada aroma-aroma yang ke arah sana, itu jangan diusahakan pola ini diganti gitu loh. Karena bahaya udah. Kita tahu lah kehidupan malam bagaimana. Atau kalau misalnya suami kita teguh gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin dia nggak kecolongan dari sisi wanita misalnya, tapi kalau akhirnya terbawa untuk minum dan seterusnya, akhirnya semuanya kena juga, udah berantakan semua. Ini sangat mengkhawatirkan kalau udah punya kebiasaan pulang malam, kecuali kalau pulang malam urusannya di musola, di masjid gitu loh. Atau misalnya ada suami kita ngurus dakwah atau pekerjaan yang pure sosial, harus ngebantu A, ngebantu B. Tapi kalau ya di, kalau udah ada arah tempatnya publik dan seterusnya, ini perlu kita perhatikan. Nah, tapi aku udah kasih nasihat, tapi belum dengar. Nasihat penting, jazakallah khairan, tapi gak cukup hanya dengan nasihat. Kita harus bermain cantik sebagai istri. Buat rumah itu nyaman bagi suami kita. Gimana caranya suami kita tuh pengennya langsung pulang gitu loh. Dan ini lahir dari ketulusan kita sebagai istri, keikhlasan hubungan kita dengan Allah, karena yang membolak-balikan hati kita itu Allah, ya gak sih? Seringkali, nah ini ada para suami, seringkali antum cepat pulang itu gak punya alasan yang kuat juga gitu. Diajak teman-teman ngumpul, bro kita ngumpul dulu dong, gak mau pulang, ngapain sih? Gak tahu, pengen pulang aja gitu. Kalau yang gerakin tuh gak ada alasan yang jelas. Atau juga banyak suami kalau agak telat pulang malam, istrinya juga fine-fine aja karena emang gak ada gak ada sesuatu, gak ada yang haram juga, tapi gak tahu dia pengen pulang aja. Pasti cek rumahnya, rumahnya juga gak spesial, gak mewah, rumah kecil. Justru yang banyak punya rumah mewah gak mau pulang-pulang, tapi ini pokoknya pengen pulang. Beda suasana rumah gitu. Nah, hubungan kita dengan Allah tuh diperbaiki. Istri itu perbaiki hubungan dengan Allah. Ini penting. Perbaiki tauhid kita. Emangnya ada pengaruh? Kalau kita pakai logika ahli dunia, emang susah untuk dicari korelasinya. Tapi kalau kita pakai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi rahman. Yuqallibu kaifa syaa." Hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hati suami kita itu di antara dua jemari Allah. Kalau Allah ingin balikan, yang awalnya pengen kongko dulu terus pulang, apa susahnya? Jadi perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau Allah ingin membuat hati suami kita sayang sama kita, apa susahnya? Perbaiki hubungan dengan Allah. Terus yang kedua, perbaiki sikap kita kepada suami. Sikap kita kepada suami, cara kita menserv suami, cara, dan seringkali sikap jauh lebih penting daripada kondisi fisik kita. Seringkali. Dan itu kan seringkali dilupakan oleh para istri. Hanya mikir penampilan, penampilan, penampilan. Ada banyak suami, istrinya cantiknya luar biasa. Cantiknya ijma gitu loh. Gak ada khilaf gitu loh. Semua laki-laki bilang istrinya cantik, tapi malas ketemu istrinya. Dan malas pulang. Kenapa? Karena sikap. Karena sikap. Ada suami, istri biasa-biasa aja. Bahkan ijma juga istrinya kecantikannya di bawah istri-istri teman-temannya yang lain. Tapi yang lainnya apa pergi nggak jelas, dianya pulang aja terus. Ya teman-temannya nggak betah di rumah, dia betah banget di rumah. Padahal kalau ada orang ngebandingin gitu ya, istri beliau ini di bawah kecantikan istri-istri yang lain dari teman-temannya itu. Kalau ngumpul-ngumpul gitu ya satu grup, istri beliau ini yang paling nggak cantik. Tapi justru suaminya yang paling lengket di rumah. Dan itu kasus banyak di masyarakat. Coba perbaiki sikap. Jadikan suami kita sebagai pemimpin. Gitulah. Ya jangan sampai suami udah disuruh-suruh di kantor. Di kantor disuruh-suruh. Pulang disuruh-suruh sama istrinya lagi. Terus bagaimana tuh suami, kesian. Gitu. Jadi jadikan beliau benar-benar merasa sebagai laki-laki di rumah. Itu PR. Misalnya suami kita pengen suka sharing gitu ya. Ya udah, kita jangan-jangan kita nggak pernah nanya sama suami kita, atau nggak pernah tertarik dengan apa yang dibicarakan, nggak pernah tertarik dengan dunianya. Gimana caranya? Ya udah, jangan sharing sama teman, sharing sama saya deh gitu. Atau kita nggak pernah kasih kesempatan suami kita bicara, kita terus yang bicara panjang kali lebar. Udah kita bicara yang semuanya gak dimengerti suami. Bicara bahan lah, bicara ada gamis lah, bicara ada ini baru lah, gitu lah. Apalagi kalau ujung-ujungnya nanti minta uang, tambah gak selera. Jadi itu yang perlu. Baru setelah itu, setelah sikap, baru kecantikan dijaga. Artinya fisik kita dijaga, tampil baik. Secara fisik tampil wangi gitu. Insya Allah tanpa kita harus suruh-suruh pulang, kalau itu kita benar-benar jujur ya, dan pertama kali bangun hubungan dengan Allah, insya Allah suami akan lebih nyaman di rumah. Ketenangan yang diberikan oleh istri itu gak ada tandingannya dibanding pihak-pihak luar, hadirin, bagi seorang laki-laki. Allah yang berfirman, litaskunu ilaiha. Allah ciptakan istri itu agar laki-laki itu hidup tenang. Hidup tenang. Enggak ada yang tanding, enggak ada tandingannya. Litaskunu ilaiha. Jadi rasa nyaman dan ketenangan yang ada dan yang diberikan oleh istri yang benar, yang soleha, itu enggak bisa digantikan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya maratun salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Tidak ada yang bisa gantikan. Jadi enggak usah khawatir kalah persaingan, enggak ada yang gantikan. Asal kita main cantik gitu aja. Asal kita main saleh, enggak ada yang gantikan kita. Mau apa teman-temannya seru-seru, lucu-lucu, humoris, enggak ada yang bisa gantikan peran istri di rumah, gak ada yang bisa gantikan. Tapi kalau istri udah gak perform, itulah mimpi buruk dimulai. Walau dalam bisa opini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.